Puji Tuhan yakin pada setiap sujudku, cari khusus pun rapi mengirim doa tulus nurani. Waktu yang mendatang mawega mendung hitam kelam malam aku sendiri. Ujung perjalanan pasti aku pergi, tiada mungkin dapat aku menghindari. Sebelum nafasku berhenti berdetik, amankanlah kepedihan ini. Biarpun getir dalamku menanti, tak berdaya namun terus ku hadapi. Menggapai harapan diriku terpilih, kembaliku padamu Ilahi. Getar duka gusar jauh terusir, terang dan bersinar cahaya damai. Ujung perjalanan pasti aku pergi, tiada berhenti berdetik, amankanlah kepedihan ini. Biarpun getir dalam ku menanti, tak berdaya namun terus ku hai harapan diriku terpilih, kembaliku